Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ahibati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca apa yang disebutkan oleh al-muallif tentang hasungan bagi manusia untuk semangat mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat dan untuk zuhud terhadap kedudukan dan kemuliaan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat kemuliaannya, kedudukannya yang tinggi itu lebih baik, jauh lebih baik daripada kedudukan yang tinggi atau kemuliaan yang didapatkan seseorang di dunia. Bukan berarti mendapatkan kedudukan yang tinggi, kemuliaan di dunia itu sesuatu yang tercela. Pembahasan ini tidak secara mutlak. Terkadang kedudukan dan kemuliaan itu diperlukan. Bahkan terkadang hukumnya menjadi wajib bagi seseorang. Fardun ala kifai, menjadi fardu kifayah. Misalnya menjadi seorang pemimpin bagi kaum muslimin, dia memiliki kedudukan, dia dimuliakan, dia memiliki kemampuan. Dengan kedudukan, kemuliaan yang dia miliki itu akan membawa kebaikan kepada kaum muslimin secara umum, maka ini hukumnya wajib, termasuk furud kifayah, hukumnya fardu kifai, wajib dimiliki minimal seorang dari kaum muslimin yang dia memiliki kemuliaan, kedudukan, dia bisa memimpin kaum muslimin. Akan tetapi kita berbicara tentang hukumnya secara global. Kemuliaan di akhirat, kedudukan yang tinggi di akhirat itu lebih baik daripada kedudukan yang tinggi atau kemuliaan di dunia. Para ulama banyak mengarang kitab-kitab tentang zuhud terhadap perkara dunia, sangat banyak. Bahkan kita menyaksikannya dari penukilan-penukilan tentang kisah-kisah mereka. Bagaimana zuhudnya mereka, kehidupannya mereka. Nah, itu menjadi contoh dan ibroh bagi kita semua yang datang belakangan. Setelah menyebutkan perkara tersebut tentang kemuliaan zuhud terhadap perkara dunia, kemudian beliau menutup pembahasan kitab ini atau hadis ini dengan sebab-sebab. Apa sih sebab-sebab perkara-perkara yang bisa membantu seseorang, menolong seseorang untuk zuhud terhadap perkara dunia? Sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang namanya manusia, tabiat mereka itu senang terhadap kemudahan, iya kan? manusia itu senang mendapatkan kemudahan, mereka senang, suka dimuliakan, dihormati, na'am. Ya, memiliki harta yang banyak, dimudahkan rezekinya. Ini tabiat manusia senang. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan mereka ini, para ulama, terlebih dahulu adalah Nabi kita alaihi salatu wasalam, yang telah mencontohkan kepada kita, para sahabatnya, kehidupan para sahabat, bagaimana mereka itu zuhud terhadap perkara dunia. Apa sih sebab-sebabnya? Nah, ini yang akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, beliau melanjutkan di sini, qala wali zuhdi fihi asbabun adidah. Zuhud terhadap perkara dunia itu banyak sebabnya, ya. Banyak perkara yang bisa membantu kita, menolong kita untuk mendapatkan sifat tersebut. Faminha, diantaranya, kata beliau, nadharul abdi ila su'i aqibati syarafi bid dunya bil wilayati wal imarati liman la yu'addi haqqaha fil akhirah. Di antara sebabnya, beliau menyebutkan yang pertama adalah seorang hamba itu melihat akibat buruk dari orang yang memiliki kemuliaan di dunia, bisa berupa kekuasaan, bisa berupa kepemimpinan, ya. Lihat bagaimana akibat buruk yang dihadapi orang yang memiliki kemuliaan di dunia. Apakah dia diberikan oleh Allah kekuasaan atau kepemimpinan, tetapi la yu'addi haqqaha, dia tidak menunaikan haknya. Diberikan kekuasaan tetapi dia tidak amanah dengan kekuasaannya. Diberikan kepemimpinan tapi dia tidak menunaikan haknya. Seorang hamba melihat bagaimana akibat buruk bagi orang tersebut di akhirat. Ini sebab pertama bisa menimbulkan sifat zuhud seorang hamba terhadap dunia, ya. Diberikan kemudahan di dunia itu bukan semata-mata perkara yang enteng, ya. Ada amanahnya, ada tanggung jawab. Seorang diberikan harta, seorang diberikan kepemimpinan, kedudukan yang tinggi, akan ditanya, ya. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya perkara-perkara tersebut. Nah, dia diberi harta, bagaimana dia cara menginfakkannya, ya. Kemudahan, dia diberikan kekuasaan, ya. Riayah, tanggung jawab, bagaimana dia melakukan tanggung jawabnya. Nah, baik itu dalam hartanya, waktunya, ilmunya, nah, masa mudanya, akan ditanya. Ketika dia tidak menunaikan hak-haknya, lihat bagaimana akibat buruk yang akan dia dapatkan pada akhirat nanti. Nah, wa minha, diantaranya juga, yang kedua, sebab yang kedua menumbuhkan sikap sifat zuhud seorang hamba terhadap dunia, nadharul abdi ila uqubatil zalimin wal mukadzibin wa man yunazi'ullaha rida'al kibriya. Seorang hamba itu melihat akibat buruk orang-orang yang zalim, orang-orang pendusta yang ingin menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala, mencabut dari Allah Subhanahu wa ta'ala rida al-kibriya, selendang kesombongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesombongan. Apa sih yang bisa disombongkan oleh seorang manusia yang hina? Nah, tidak ada di antara kita yang berhak untuk menjadi sombong. Tidak pantas. Apa yang kita sombongkan, yang bisa kita sombongkan? Nah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi, Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, Al-kibriya uridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan min huma qadhaftuhu finnar. Kesombongan itu adalah ridaku, selendangku. Dan al-'azamah, kemuliaan, keagungan itu adalah izarku, sarungku. Barang siapa yang ingin mengambil salah satu kedua dari keduanya dariku, ya, ingin bersifat mulia, ingin bersifat sombong, menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam kedua sifat ini, Allah mengatakan qadhaftuhu finnar, aku akan lempar dia ke dalam neraka. Nah, akibat buruk bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sombong. Wa fi sunani, di dalam as-sunan, ani nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan hadis ini oleh al-imam Tirmizi di dalam sunannya, demikian pula al-imam Ahmad. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru al-mutakabbiruna yawmal qiyamah amthal adh-dharr fi suwarir rijal. Al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, akan dibangkitkan pada hari kiamat amthal adh-dharr fi suwarir rijal. Orang-orang sombong itu akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat seperti semut kecil dalam bentuk manusia, ya. Yang mereka di dunia itu merasa besar, sombong di hadapan manusia, ketika pada hari kiamat Allah bangkitkan mereka kecil, ya, hina seperti semut, bentuknya manusia. Yaghshahumu dhullu min kulli makan. Mereka itu diliputi kehinaan dari segala penjuru tempat. Ya. Di akhirat kelak, di neraka nanti, di segala penjurunya, dimanapun dia berada, senantiasa dihinakan, dianggap kecil. Ini kebalikan balasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka di dunia merasa besar, Allah balikkan keadaannya. Mereka menjadi kecil di hadapan manusia pada hari kiamat nanti. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam yuqalu lahu bulas. Mereka itu akan digiring, ya, orang-orang sombong yang kecil ini seperti semut akan digiring ke dalam sebuah penjara di jahannam, di neraka jahannam. Penjara itu dinamakan bulas, ba waw lam sin. Ta'luhum narul anyar, di atas mereka itu ada api al-anyar, api yang sangat panas. Nah, ya, api yang sangat panas di atas mereka. Yusqawna min asarati ahli nar tinatal khabal. Mereka itu diberi minum dengan tinatul khabal, perasan darah dan nanah dari penduduk neraka. Itu minumannya mereka, ya. Subhanallah, ini balasan bagi orang-orang yang sombong ketika di dunia. Nah, merasa mulia, merasa tinggi. Apabila kita memperhatikan jelek atau buruknya akibat orang-orang yang sombong, ya, dengan kedudukannya di dunia, kata mualif, ini diantara sebab untuk menumbuhkan sikap zuhud kita, ya, kepada perkara dunia tersebut. Qala wa kharrajahu Tirmidzi wa ghayruhu min hadisi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang selainnya, al-Imam Ahmad, dari hadis Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis ini hadis yang hasan. Qala wa fi riwayatin li ghairihi min wajhin akhar fi hadzal hadis, di riwayat yang lain ya, dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yata'uhumun nasu bi aqdamihim, mereka itu akan diinjak oleh manusia dengan kaki-kaki mereka. Dan ini balasan orang-orang yang sombong ketika di dunia. Pada hari kiamat, selain mereka itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya menjadi kecil seperti semut, ditambah lagi jelaskan di dalam riwayat ini, manusia itu akan menginjak-injak mereka dengan kaki-kakinya. Ya, sebagaimana kita ketika lewat jalan ya kan, kita enggak tahu semut di bawah kita. Naam. Hampir kita injak seperti itu. Saking kecilnya. Ini loh gambaran orang-orang yang sombong ketika di dunia. Mereka ingin merasa besar, tetapi ketika pada hari kiamat Allah balik keadaannya. Wa fi riwayatin ukhra min wajhin akhar. Di riwayat yang lain pula, yata'uhumul jinnu wal insu wad dawabu bi arjulihim hatta yaqdiyallahu baina ibadih. Mereka akan diinjak oleh jin, manusia, hewan-hewan dengan kaki-kaki mereka sampai Allah menetapkan keputusannya di antara hamba-hambanya. Naam. Summa qala rahimahullah, beliau melanjutkan, wasta'dana rajulun umara fil qasas 'alan nas. Kemudian beliau menyebutkan di sini ada athar yang menguatkan sebab yang kedua ini. Ada seorang laki-laki pernah meminta izin kepada Umar untuk menyampaikan al-qasas, cerita ya, kepada manusia. Jadi subhanallah, di zaman para sahabat itu sudah ada ya, bahkan di kalangan para ulama yang setelahnya mereka banyak. Mereka ini disebut dengan al-qussas atau al-qassas, orang-orang yang tukang cerita ya, sukanya cerita tapi niatnya untuk memberikan nasihat kepada manusia. Naam. Sedikit mungkin ayat atau hadis yang dia sampaikan, lebih banyak cerita ya. Berbeda kalau para ulama, mereka menasihati manusia dengan membacakan ayat-ayatnya ya, hadis-hadis. Naam. Tetapi al-qassas atau al-qussas ini menasihati manusia dengan cerita ya, tukang cerita. Naam. Di zaman sekarang ini banyak ya, orang-orang menasihati cerita ngalor ngidul, enggak ada dasarnya, enggak ada asal usulnya ya. Mana qala haddatsana haddatsananya, enggak ada. Kalau dilihat ternyata apa yang disampaikan itu ya enggak ada asalnya, la aslalahu, cerita saja, cerita kosong. Naam. Di zaman Umar ada seorang rajul laki-laki minta izin, ingin menyampaikan sebuah cerita kepada manusia dalam rangka ingin menasihati. Faqala lahu, maka Umar berkata kepadanya, inni akhafu an taqussa alaihim fatartafi'u alaihim fi nafsika hatta yadu'akallahu tahta arjulihim yaumal qiyamah. Umar menasihatinya, saya khawatir kepadamu, kamu bercerita kepada mereka, kemudian kamu akan merasa bangga ya, di atas mereka, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan merendahkanmu dan membuat kamu itu rendah di bawah kaki-kaki mereka, di bawah kaki-kaki manusia. Naam. Dari apa yang beliau sampaikan ini ibroh buat kita, pelajaran buat kita. Kita bisa melihat ini loh akibat buruk dari orang-orang yang merasa besar di hadapan manusia ketika di dunia, merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi. Kembali kedudukannya. Apabila seorang hamba melihat jeleknya, buruknya akibat seperti ini, mereka akan berusaha menghindari sikap tersebut, berusaha untuk zuhud dan jauh dari kemuliaan dunia. Qala wa minha, kemudian sebab yang berikutnya, di antara sebab zuhud dalam perkara dunia. Nadharul abdi ila thawabil mutawadhi'ina lillahi fid dunya birif'ati fil akhirah fa innahu man tawadda'a lillahi rafa'ah. Di antara sebab adalah seorang hamba melihat balasan baik bagi orang-orang yang tawadhu', orang yang rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia. Allah akan mengangkat kedudukan mereka di akhirat bagi orang-orang yang mau tawadhu', merendahkan hati-hati mereka, merendahkan diri-diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Nah, ini semakna dengan hadis yang sahih. Hadis Abu Hurairah oleh Ali Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasalam, man qasat sun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahdulillahi illa rafa'ahu Allah. Sedekah yang diinfakkan itu tidak akan mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah untuk seorang hamba dari ucapan maaf yang dia ucapkan kecuali Allah akan tambah kemuliaan baginya. Dan barang siapa atau dan tidaklah seseorang itu tawadhu', merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan angkat kedudukannya. Nah, ada tiga perkara di dalam hadis ini yang Nabi alaihi salatu wasalam sebutkan, yang di mata manusia, nah, itu mungkin mereka melihat akibatnya akan sebaliknya. Harta kok dikeluarkan sih? Ya akan berkurang lah. Kamu sedekahkan hartamu, ya pasti itu hartamu akan berkurang. Kan seperti itu. Nah, manusia melihatnya seperti itu. Seseorang minta maaf atas kesalahan yang dia perbuat, oh berarti nanti dia jadi rendah kedudukannya, ya. Di hadapan manusia, orang melihatnya dia ini posisinya akan menjadi turun, ya kan? Rendah. Dia minta maaf. Nah. Kemudian orang yang tawadhu, itu berarti nanti dia kedudukannya menjadi apa namanya? Hina di hadapan manusia, demikian. Ini pandangan manusia dalam tiga perkara ini. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak, sebaliknya. Ya, sebaliknya. Harta yang dikeluarkan untuk sedekah, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, zahirnya berkurang. Dia melihat memang itu berkurang, tetapi tidak, Allah akan menambahnya dari jalan yang lain. Allah akan mudahkan. Ketika dia bersalah, dia meminta maaf. Naam. Enggak ada manusia yang luput dari kesalahan, ya kan? Ketika dia meminta maaf, bukan malah kedudukannya menjadi rendah, tidak. Allah tambah kemuliaannya, ya. Izzahnya. Dia menjadi lebih mulia. Dan barang siapa yang tawadhu', rendah hati, tidak sombong karena Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan mengangkat derajatnya. Naam. Ketika kita melihat balasan seperti ini, balasan orang yang tawadhu', orang yang zuhud terhadap kedudukan dunia, akan menambah semangatnya, ya. Qala wa minha, di antara yang disebutkan pula sebab, wa laisa huwa fi qudratil abdi walakinahu min fadlillahi wa rahmatih. Di antara sebab seorang hamba itu zuhud terhadap perkara dunia, Zuhud maksudnya dia ini merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah berikan kepada dia di dunia. Dan sebab ini, kata al-mu'alif, ini sebab yang istimewa. Laisa huwa fi kudratil abd. Ini sebab yang di luar kemampuan manusia untuk mendapatkannya. Sebab yang di luar manusia untuk mendapatkannya. Kalau beberapa sebab yang telah kita sebutkan tadi, seorang hamba melihat akibat buruk orang yang sombong, akibat buruk orang yang tidak menunaikan hak apabila dia memiliki kekuasaan, kemuliaan, ya kan? Seorang hamba melihat bagaimana akibat yang baik, balasan yang baik bagi orang yang tawadhu. Ini kan dia bisa usahakan, ya. Dia bisa berusaha mempelajari, melihat, mengambil ibroh. Tapi sebab yang ini, kata al-mu'alif, ini tidak bisa dimampukan, tidak mampu untuk didapatkan oleh manusia dengan usahanya. Akan tetapi, kata mu'alif, walakinahu min fadlillahi wa rahmatih. Tetapi ini bisa didapatkan karena keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia. Ini pemberian, ya. Ini bukan hasil usaha manusia. Apa itu? Sebab apa itu? Beliau mengatakan, qala ma yu'awidullahu ibadahu al-arifina bihi az-zahidina fima yafna minal mali wasyaraf mima yu'ajiluhu allahu lahum fid dunya min syarafit taqwa wa haibatil khalqi lahum fid zahir wa min halawatil ma'rifati wal imani wat ta'ah fil batin wa hiya al hayatut thayyibah. Yaitu apa-apa yang Allah gantikan untuk hamba-hambanya. Hamba-hamba yang mereka berilmu tentang Allah, mengenal Allah, mengenal Rabb-nya. Bagaimana dia bisa mengenal Rabb-nya? Nah, dia memperhatikan ayat-ayat Rabb-nya. Dia membaca Al-Quran. Dia membaca, memperhatikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta. Sampai dia bisa mengenal Rabb-nya. Az-zahidin, hamba-hamba Allah yang zuhud terhadap perkara-perkara yang fana dari dunia berupa harta, kemuliaan. Ini perkara-perkara yang akan musnah, usang, rusak, hilang, fana. Harta, ya. Sesuatu yang fana akan hilang, akan rusak, akan habis. Kemuliaan, sampai kapan sih manusia itu bisa mulia terus-terusan? Bisa hilang, bisa habis. Nah, perkara-perkara tersebut Allah segerakan bagi manusia untuk didapatkan di dunia. Ya. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan syarafut taqwa. Pertama, kemuliaan ketakwaan. Dia menjadi mulia karena ketakwaannya. Nah, siapa yang memuliakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dia mendapatkannya dengan usahanya sendiri, tetapi itu pemberian dari Allah. Yang kedua, haibatul khalqi lahum fi dhahir. Makhluk manusia itu memandang dia dengan haibah. Haibah itu dalam bahasa Indonesia mungkin terjemahannya rasa hormat, segan. Manusia ketika melihatnya segan, hormat. Nah, itu rezeki yang Allah berikan kepada manusia, seorang hamba. Fidzahir, dari sesuatu yang nampak. Wa min halawatil ma'rifah wal imani wat ta'ah fil batin. Batinnya, dia akan merasakan manisnya berilmu tentang Allah, manisnya keimanan, manisnya ketaatan. Nah, dia merasakan manis keimanan, ketaatan. Siapa yang bisa memberikan hal tersebut? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala wahyal hayatu thayyibah. Inilah al hayatu thayyibah, ya. Inilah kehidupan yang baik. Allati wa'adahallahu liman 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Inilah kehidupan yang baik yang Allah janjikan bagi mereka yang beramal dengan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan mereka beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kami akan balas, berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah amalkan. Nah, ya, ini sebab yang berikutnya. Apa itu? Al-hayatu thayyibah, kehidupan yang baik. Dengan kehidupan yang baik ini, dia akan merasa cukup. Ya. Dia enggak butuh lagi dengan kedudukan yang tinggi, yang dia enggak butuh manusia itu melihat, memandang dia dari pandangan yang di bawah, misalnya melihat ke atas. Dia enggak butuh harta yang melimpah, yang banyak, enggak butuh. Karena kenapa? Karena Allah telah memberikan rizki kepada dia, al-hayatu thayyibah. Subhanallah, inilah yang senantiasa seharusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan minta harta yang banyak, bukan minta kedudukan yang tinggi. Is'alullaha hayatan thayyibah. Mintalah kepada Allah kehidupan yang baik, kehidupan yang cukup. Bukan harta yang banyak. Naam. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang berilmu, beramal soleh. Dari mana? Kita tahu. Allah mengatakan, man amila solihan. Mereka ini adalah orang-orang yang beramal soleh. Ya. Min zakarin au unsa. Dari kalangan laki-laki dan perempuan. Wahuwa mu'min. Dan dia beriman. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman? Kita mendapatkan iman dengan ilmu. Iya kan? Kita beriman tentang Allah Subhanahu wa taala karena kita mengilmuinya. Kita memahami ilmunya. Kita beriman kepada nabi karena kita mengilmuinya. Nah, berilmu dan beramal soleh. Dengan keduanya dia akan mendapatkan al-hayatu thayyibah. Gak butuh lagi dia tentang dengan kekayaan ini, kekayaan itu, ya kan? Kedudukan yang tinggi ini, kedudukan yang itu. Inilah janji yang Allah berikan, yang Allah akan berikan kepada mereka. Qala, ditambah lagi, wa hadhihi al-hayatu thayyibah lam yazukhal muluku fid dunya wala ahlu riasat walhirsi ala syaraf. Nah, kehidupan yang seperti ini tidak dirasakan oleh para raja di dunia. Kehidupan seperti ini tidak dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kepemimpinan dan orang-orang yang berambisi terhadap kemuliaan. Nah, ini wakil ya. Jangankan raja, subhanallah, sebagian kaum muslimin mereka melihat kita para penuntut ilmu, ya kan, orang-orang yang hadir, orang-orang yang rajin hadir di majelis ilmu, ya. Nah, orang-orang terdekat kita, mungkin tetangga kita, saudara kita, melihat terkadang heran mereka. Ini orang-orang pondok ini kerjanya taklim aja. Ya. Kerjanya taklim, belajar aja. Setiap hari di pondok aja. Itu enggak ada maisyahnya kah? Enggak ada kerjanya kah? Naam. Bikin acara daurah, kajian tabligh akbar, rame. Naam. Rame majelis ilmunya, dihadiri orang-orang yang banyak. Kan bisa ada yang bertanya ya, kerjanya apa sih? Kan seperti itu. Nikmat, subhanallah. Nikmat. Duduk, tenang. di majelis ilmu, sebagaimana yang hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang yang hadir di majelis ilmu itu dipuji-puji, disanjung-sanjung, disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, fulan fulan fulan duduk di hadir di majelis ilmu dalam rangka pujian. Allah memuji mereka, Allah turunkan kepada mereka rahmat, ya kan, ketenangan, sakinah. Nah, enggak ada yang gelisah duduk di majelis ilmu. Malaikat itu meliputi mereka, menyaksikan mereka, berdoa untuk mereka. Ya, ketika mereka berada di majelis ilmu, malaikat doakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni fulan, ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Nah, doa malaikat. Subhanallah. Kenikmatan seperti ini, hayatun thayyibah seperti ini. Nah, ini tidak dirasakan oleh para raja. Orang-orang yang tinggi kedudukannya tidak. Orang-orang yang ambisi terhadap kemuliaan, subhanallah, mereka jauh, ya, dari kenikmatan seperti itu. Nah, hanya orang-orang yang biasa duduk di majelis ilmu tahu nikmatnya seperti apa. Qala wa hadhihi al-hayatu thayyibah lam yadhuqha al-muluku fid dunya wa la ahlu ri'asat wal hirsi 'ala syaraf kama qala Ibrahim ibnu Adham. Yang demikian sebagaimana perkataan Ibrahim bin Adham, para raja itu enggak pernah merasakan kenikmatan seperti kita ini, ya. Orang-orang yang tinggi kedudukannya enggak pernah merasakan kenikmatan hidup seperti ini. Ibrahim ibnu Adham, beliau berkata, "Law ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladuna 'alaihi bisuyuf." Kalaulah para raja itu mengetahui, anak-anak raja mengetahui apa yang kita rasakan saat ini, nikmatnya menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya mereka akan mencambuk tubuh-tubuh kita dengan pedang-pedang mereka, subhanallah, untuk mengambil kenikmatan tersebut, ya. Kalau mereka bisa mengambil kenikmatan itu yang kita rasakan saat ini, mereka akan ambil dari kita semua, ya. Mereka akan kerahkan kekuatannya, cambuk-cambuknya, pedang-pedangnya. Itu kalau mereka mengetahui nikmat yang kita rasakan. Nah, wa man razaqahullahu dzalika ishtaghala bihi an talabi syarafiz za'il wa ri'asatil faniyah. Ya. Barang siapa yang telah Allah rezekikan, ya, kepadanya kehidupan yang baik itu, dia akan menyibukkan dirinya, ya, dengan usaha untuk mencari kehidupan yang baik tersebut dengan ilmu dan amal. Dia akan terjauhkan, tersibukkan dari kemuliaan yang zail, yang akan musnah, hilang. Dia akan terjauhkan dari ri'asah al-faniyah, kedudukan yang akan fana, usang. Qala Allahu ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Naam, kata Allah. Wa qala subhanahu Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menghendaki izzah, ingin mendapatkan kemuliaan, seluruh kemuliaan itu milik Allah, maka mintalah kepada Allah. Naam. Maka mintalah kepada Allah. Tayyiballahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waffaqallahu al-jami' li kulli khair. Tafaddalu, barakallahu fikum.